seterusnya. Apakah hukum baca cerita yang boleh menaikkan nafsu syahwat? Pulak dah. Baik, dia ni suka baca buku cerita hak naik nafsu syahwat. Nah, apa tujuan dia? Ha, tujuan perubatan harus. Ha, ni ulama jawab. Neh, tujuan perubatan. Dia ni memang dak syahwat dak naik. Faham ni syahwat dak naik. Neh. Ha, dak payah terang panjang lebarlah. Neh. Jadi makan pil dak jadi begra habis beng, dak jadi apa? Neh. Maka katanya kalau baca buku cerita yang naikkan syahwat, barulah dia ada syahwat dan dia boleh jimak isteri dia, barulah dikatakan darurat. Tapi adakah begitu keadaan yang berlaku? Jauh. Yang berlaku sekarang, baca buku-buku syahwat, cerita-cerita syahwat, bukan kerana sakit pun. Tak. Saja bahasa galak kata, tak tahu benda. Nah, kerana duduk layak ke nafsu sahaja. Nah, jadi hukumnya diharamkan oleh syarak. Tak boleh. Nak nafsu syahwat tak payah. Munikah saja. Naik nafsu syahwat. Faham? Sebab tu dia ada muqaddimah. Nah, bukan orang bini tu orang jimak selalu. Dia ada muqaddimah tu. Nah, bukan solo selalu lagu. Intro tu. Faham? Greng-greng tu. Bukan greng kau solo selalu. Faham? Dia muqaddimah tu menaikkan syahwat. Lepas tu lah isteri memainkan peranan yang penting. Nah, dia kata tak nikah lagi. Dah tak nikah lagi. Menawak dia naik nafsu syahwat. Nah, tak ada guna. Nikah dah, tapi tak ada kurang nafsu. Kurang nafsu kadang-kadang sebab layanan isteri. Nah, Datuk lelaki masuk dalam bilik tak malam. Bini tak masuk ni. Duk tengok lampu-lampu. Kawan tu ready ya, dengan tokak Ali apa semua. Telur ayam kapung tu bahan kulit-kulit tu. Nah, awalnya. Tak masuk setayang. Tidur tu lelaki seorang dalam tu. Nah, kadang-kadang pakaian dengan kemaratung. Molek macam ni. Bini kemaratung. Kita tengok dah steam. Kata kena pandang. Pakar kau lawa-lawa. Oleh suami kita kan. Nah. Walau tuk guru, walau tak, walau tuk imam pun. Laki kita tu. Pakar baju seksi-seksi yang belah daripada tumit. Siapa tiok belah. Nah. Lama ni cak sini kuning, sini hijau. Atas ni tiga belah putih. Oh, comel dah dulu. Letak bunga kemoja nak ketun duk atas ni. Sini bunga api dua. Baru lah seronok. Nah. Baru syahwat. Nah, ni kuku-kuku dah potong, hitam beletung kuku. Nah, tumit dah lah pecah, busuk kohong kaki. Nah, jadi kadang-kadang layanan. Sebenarnya isteri kita tu lah sebagai tempat menyelesaikan tuntutan syahwat gitu. Nah, tapi dah adat-adat bersuami isteri tak pandai. Ada pakai kembang ratung, kayu batik. Macam orang asli tu. Nak gua musang maring. Kembang ratung itu. Sungguh. Kalau kaki ni bubuh hina sikit biar tua dah pun. Ada cucu dah tapi dah ni nak kembalikan nostalgia. Faham? Kaki ni bubuh hina sikit. Pakai kain salamak. Boleh nampak tuk-tuk. Nak? Pakai baju seksi sikit. Nak? Lomor gitu sikit tuk. Nak? Toki balik sungai. Tuk pun duduk atas katil. Kaki gedik tu. Tak. Toki masuk sebel. Lepas sebel. Sungguh lepas sebeh nah esok orang cari